bangun pagi-pagi, makan sahur, nonton TV. Pencet-pencet remote, keluarnya TV. Coba-coba lagi lo nonton TV sebelah. Tapi lo wesen malah nontonnya kita lagi. Emangnya lupa deh, kagak bosan nonton kita. Dan padahal jam 8 tadi lo nonton OVJ. Pade kagak enak apa lihat muka kita. Sama tak sempet-sempet amili nontonnya kita lagi. Bunda, ada Parto, Sule, dan Andre. Ada Ais, Ame, si Hunoi. Kita semua akan menghibur walau ceritanya sedikit ngawur. Kita lagi nama di TV. Ayo doa bersame-same yang nonton kita banyak pahale. Amin. Emangnya lupa deh kagak bosan nonton kita. Padahal jam 8 tadi lo nonton OPJ. Pada kagak enak apa lihat muka kita. Emang tak sepet-sepet milih nontonnya kita lagi. Ada Parto, Sule, dan Andre. Ada Ais, Ame, si Unoi. Kita semua akan menghibur walau cerita.